Bimbang dulu, oke, bimbang dulu, nggak apa-apa ya sayang ya. Oke, khususan buat anak Tanjung Barat. Iya, coba tepuk tangan dulu yang meriah. Oke, makasih. Buat Bang Ajiung juga, khususan Ratna di sana yang selalu setia. Coba, iya, gue mau ngomong belibet amat romannya. Iya sayang. Oke, Pasar Minggu yang punya Porkabi. Iya, aku juga anak Porkabi. Iya res, katanya Japati bilang res, katanya enggak bunda enggak res. Baik. Sampai di mana? Au. Sampai hatimu melupakan janji. Pada rembulan, ada enggak bulannya? Yang bersaksi. Oke, buat Bang Adi ya. Oke, buat Tanjung Barat, Pejaten, Pasar Minggu sekitarnya. Buat Abang Kusga yang di panggung, Mas Minarto. Abang Satu gak mau kelihatan, namanya gak tahu. Bang Anas, oke. Bang Ajung, lagu lama nih. Yang syahdu di malam itu kau ciptaku kehangatan. Bukan pula dari hati ini Gunung Pang Kobra, makasih Pang Kobra. Oke, buat di dan sekitarnya, kasih banyak. Ada Pati di sana, Porkabi. Berdua kau di sana, sendiri kau di sana. Porkabi Pasar Minggu HCE. Oke, Porkabi Pasar Minggu ya. Dari tadi sudah disebut. Membendung air yang menetes di mataku. Ajung Bang Gunung, Japati, makasih ya. Berdua kau di sana, sendiri kau di sana. Makasih banyak abang-abangku. Aduh, aman ya.